بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى. Pada kesempatan di malam hari ini masih kita sebutkan pembahasan seputar al-ilm, fadluhu wa syarafuh, keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar masalah bahwasanya ahlul ilm senantiasa hidup dan terkenang walaupun jasadnya telah meninggal dunia, berbeda dengan ahlul mal, orang yang berharta. Dia akan terkenal ketika dia hidup di alam dunia, namun hilangnya dari dirinya hartanya, maka akan hilang pula darinya ketenarannya, demikian pula terkenalnya dia di tengah masyarakatnya. Sehingga disebutkan dalam perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an wa qawluhu sani'atul mali tazulu bizawalihi, dan seseorang yang bekerja beramal untuk harta tidak memiliki al-ilm, maka dia akan hilang, akan sirna seiring dengan hilang dan sirnanya hartanya tersebut. Kalau semisal dia tidak berharta, maka akan hilang dari dirinya kemuliaan dan keutamaan yang diberikan oleh manusia untuknya. Ini menunjukkan kepada kita mulianya seseorang memiliki dua faktor dan sebab. Faktor dan sebab pertama adalah karena sebab al-ilm. Maka bila ilmu tersebut menyebabkan seorang itu mulia, maka kemuliaan yang dia miliki tersebut akan senantiasa ada dan kekal walaupun dia meninggal dunia hingga dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaan seorang mulia dengan ilmunya. Adapun faktor yang kedua adalah mulianya seseorang disebabkan karena harta dunia, karena pangkat, kedudukan, karena harta dunia, sehingga manusia memuliakan dirinya, menyanjung dirinya disebabkan karena hartanya, disebabkan karena kemuliaannya. Kalau semisal dia sudah tidak berharta dan tidak lagi mulia, maka hilang penghormatan kemuliaan manusia kepada orang tersebut. Naam. Sehingga Ali menyebutkan sani'atul mali tazulu bizawalihi. Ya'ni kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, anna kulla sani'atin suni'at lirrajuli min ajli malihi min ikramin wa mahabbatin wa khidmatin wa qada'in. Maksudnya adalah seluruh kebaikan yang diberikan oleh seseorang disebabkan karena harta yang dimiliki oleh dirinya, atau seluruh kemuliaan-kemuliaan yang diraih oleh seseorang disebabkan karena hartanya. Apakah bentuknya kemuliaan, dia dihormati, disegani oleh orang lain, ataukah sifatnya mahabbatin, rasa cinta orang tersebut kepadanya, wa khidmatin, bahkan menyebabkan akhirnya seorang itu berkhidmat, membantu dirinya. Wa qada'i hawaija, bahkan dibantu kebutuhan-kebutuhannya. Wa taqdimin wa ihramin, dikedepankan, dimuliakan. Wa tauliyatin, ditolong, dicintai. Wa ghairi dzalika, dan yang selainnya. Innama fa innaha innama hiya mura'atun limalihi. Maka semua bentuk kemuliaan-kemuliaan tersebut adalah disebabkan karena hartanya, karena dia berharta, dia seorang yang kaya, sehingga disegani oleh orang tersebut. Dan faktor segan, faktor penghormatan kemuliaan seseorang kepada seorang yang berharta, dia hormati karena hartanya, berbeda penyebab dan motivasi mereka melakukan demikian kepada dirinya dengan bentuk penghormatan seseorang kepada ahli al-ilm. Kalau bentuk penghormatan seseorang kepada ahli al-ilm, dia muliakan ahli ilmu tersebut disebabkan karena berharap ilmunya, berharap kemuliaan, kebaikan atas ilmu yang telah dia pelajari, dia miliki tersebut, sehingga dia dakwahkan kepada orang lain. Orang bahagia, senang dengan ilmu yang disampaikannya, sehingga mereka memuliakan dirinya. Berbeda dengan bentuk kemuliaan penghormatan seseorang kepada ahli dunia, motivasinya, penggeraknya tiada lain dan tiada bukan adalah karena mengejar hartanya. Si fulan dia berkhidmat kepada dirinya, menolong dirinya, senantiasa membantu dirinya karena menginginkan hartanya, karena dia berharap agar apa yang dia berikan tersebut akan dibalas dengan harta oleh dirinya. Sehingga tentu berbeda jauh ditinjau dari sisi dampaknya dan ditinjau dari sisi bentuk kemuliaan orang lain kepada masing-masing dari dua kelompok tersebut. Ibaratnya bentuk kemuliaan kepada ahli dunia itu seperti fata morgana, terlihat nyata, ada wujudnya, hakikatnya tidak tampak. Terlihat nyata bentuk penghormatan orang tersebut kepada dirinya, namun ketika didekati ternyata tidak terlihat wujud dari kecintaan, penghormatan, kemuliaan orang itu untuknya. Nah, walaysa kullu man tahwahu yahwaka qalbuh, walaysa kullu man ataitahu laka qad safa. Tidak seluruh mereka orang-orang yang engkau berikan loyalitas cintamu kepada orang tersebut, maka dia kepadamu demikian. Kadang ada seorang yang kita berikan loyalitas cinta kita kepada dirinya, ternyata dia memendam kejengkelan, dia memendam dendam, dia memendam kebencian kepada dirinya, sehingga tidak sebanding antara apa yang diberikan kepada orang tersebut dengan apa yang diberikan orang itu kepada dirinya. Walaysa kullu man ataitahu laka qad safa. Tidak seluruh orang-orang yang kau berikan rasa tulus, rasa cinta kepada dirinya, kepada engkau murni demikian. Terkadang ada faktor tendensius yang dia harapkan kepada diri kita. Ini biasanya disebabkan karena faktor harta, faktor dunia. Naam. Fa idza zala maluhu wa faraqahu zalat tilka sana'i'u kulluha. Kalau semisal hartanya tersebut sudah tidak ada pada dirinya, berpisah dengannya, akan hilang pula seluruh bentuk perbuatan-perbuatan orang-orang tersebut kepada dirinya. Dari kecintaannya, dari penghormatannya, dan yang lainnya. Sehingga sebagian di antara mereka, orang yang berharta, menyampaikan dalam satu syairnya, إذا قل مالي فما خل يصاحبني وفي الزيادة كل الناس خلاني Kalau hartaku itu sedikit, maka tidak ada seorang pun yang mau berkawan denganku. Semuanya menjauh. Semuanya menjauh. Nah, sehingga benar yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya kebanyakan muwalatun nas, rasa loyal, rasa cinta yang terjalin di antara manusia adalah li ajli dunia, disebabkan karena faktor dunia. Disebabkan karena faktor dunia. Kebanyakan loyalitas, rasa cinta seseorang kepada orang lain adalah karena faktor dunia. Sangat sedikit yang seseorang memberikan sifat loyalnya karena agama. Nah, wadzalika la yajdi min Allahi syai'a. Yang demikian tidaklah bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu rubbama la yusallimu alaihi man kana yada'abu fi khidmatihi wa yas'a fi masalihihi, hingga tidak ada seorang pun yang selamat dari siapa saja yang berupaya untuk membantunya dan berupaya untuk memberikan kebaikan untuknya. Nah, semuanya adalah karena dunia. Kalau dia miskin, dia akan ditinggalkan, dia akan ditelantarkan. Kalau semisal dia kaya, dia akan dihormati. Demikian keadaan keumuman manusia. Nah, bila hakikat dunia itu demikian, dan ilm itu sesuatu yang berbeda, kemuliaan yang diberikan oleh orang lain itu tulus, berharap akan ilmu yang dimiliki oleh dirinya, kebaikan yang dia berikan untuknya, maka raihlah bentuk penghormatan kemuliaan orang lain kepada diri kita dengan sebab al-ilm, dengan sebab iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad aktsara an-nasu min hadzal ma'na fi asy'arihim wa kalamihim. Dan sungguh betapa banyak manusia yang mengungkapkan makna yang seperti ini di syair-syair mereka dan ucapan-ucapan mereka. Intinya dalam perkara yang tadi dijelaskan. Wa fi mithli qaulihim, contohnya ucapan sebagian mereka, man waddaka li amrin mallaka inda qidaihi. Barang siapa yang mencintai dirimu karena satu perkara, mallaka inda inqidaihi, maka dia akan berupaya untuk memilikinya tatkala sesuatu itu telah hilang darinya. Artinya dia berupaya agar dia yang dicintai oleh dirimu. Dia berupaya agar dia yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Giliran kamu yang hormat kepada dirinya. Nah, inilah kejamnya dunia. Wa qala ba'dul Arab, dan berkata sebagian dari kalangan orang Arab, wa kanu banu ammi yaquluna marhaba falamma ra'awni mu'siran mata marhabu. Dan dahulu anak-anak dari pamanku senantiasa mengatakan marhaba, selamat datang. Ketika datang itu disambut dengan mulia, disambut dengan penghormatan. Marhaba, selamat datang. Falamma ra'awni mu'sira, maka ketika mereka melihatku dalam keadaan kesulitan, hilang dari dirinya dunianya, mata marhabu, mati pula kalimat marhabu, marhabannya. Ketika datang ditutup pintunya. Nah, ketika berkunjung diusir, tidak lagi dihormati, tidak lagi diinginkan kehadirannya. Datang paling pinjam uang, datang paling mengeluh, ini itu, tujuannya minta harta, minta harta. Nah, mata marhabu hilang, dan mati pula kalimat marhaba. Ini ungkapan yang diucapkan oleh sebagian dari orang Arab, menunjukkan kepada kita demikianlah bentuk penghormatan seseorang kepada diri kita kalau semisal penghormatan tersebut adalah karena faktor harta. Seperti Fata Morgana, ketika didekati tidak ada wujudnya. Nah, wa min hadza ma qila idza akramaka an-nasu limalin aw sulthanin fala yu'jibannaka dzalik. Yang semisal dengan ini adalah apa yang disebutkan dalam salah satu perkataan sebagian mereka, idza akramaka an-nasu limalin, kalau ada seseorang atau sekelompok manusia yang memuliakan dirimu karena hartamu, karena kamu kaya akhirnya dihormati, kamu kaya akhirnya disanjung dan seterusnya. Au sulthanin, ataukah menghormati dirimu karena kekuasaannya. Fala yu'jibannaka dzalik, maka janganlah menganggap kamu, jangan, dan janganlah yang demikian membuat kamu itu takjub, terpesona. Nah, fa inna zawalal karamati bizawalihima, karena sesungguhnya hilangnya kemuliaan mereka tersebut seiring dengan hilangnya keduanya, hartanya dan kekuasaannya. Dahulu ketika dia jadi penguasa dihormati, masya Allah, datang ke satu kampung bahkan diliput di media massa karena dia seorang penguasa. Ketika berakhir masa jabatannya, dia menjadi masyarakat biasa. Tidak lagi didengar ucapannya, tidak lagi diperhatikan apa yang menjadi pertimbangannya, karena hilang dari dirinya kekuasaannya. Seorang yang kaya juga demikian, ketika dia jatuh miskin, maka seluruh penghormatan manusia untuknya akan hilang darinya. Nah, walakin liyu'jibka in akramuka li'ilmin wa dinin, namun hendaklah engkau merasa takjub kalau semisal ada di antara mereka yang memuliakan dirimu karena ilmumu dan agamamu. Engkau mulia karena engkau memiliki ilmu, kagumlah. Ini termasuk bentuk penghormatan yang senantiasa akan langgeng kekal abadi. Manusia memuliakan dirimu karena agamamu, karena amalanmu. Kamu tersohor, terkenal dengan kebaikan amalanmu, maka kagumlah. Karena itu akan senantiasa terkenang, bahkan sebagai contoh teladan untuk orang-orang setelahnya. Akan mengingat, ketika melakukan satu amalan, akan mengingat dirimu. Nah, mengenang jasamu. Ini yang selayaknya diperhatikan oleh kita sebagai seorang muslim. Kejarlah kemuliaan yang kekal abadi, yang akan terus mengharumkan nama kita dan menghidupkan diri kita walaupun kita telah wafat, telah meninggal dunia, daripada kita berupaya untuk meraih kemuliaan dengan harta dunia, kedudukan, kalau semisal keduanya hilang, hilang pula dari dirinya seluruh bentuk kebaikan, kemuliaan manusia yang kita peroleh sebelumnya. Wa hadza amrun la yunkiruhu an-nas, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, dan ini adalah perkara yang tidak ada seorang pun manusia ada yang mengingkarinya. Sesuatu yang ma'ruf, tidak ada seorang pun di antara manusia yang mengingkari hal tersebut. Hatta innahum la yukrimuna ar-rajula li thiyabihi, hingga terlihat realita nyata ada di antara manusia yang memuliakan seseorang karena pakaiannya. Wih, masya Allah, pakaiannya bagus. Akhirnya dirubung, dilihatin. Wih, pakaiannya antum itu masya Allah bagusnya. Beli di mana? Oh, mahal. Wah, antum itu masya Allah gini begitu. Dipuji habis, dimuliakan karena dia mengenakan pakaian yang belum pernah dilihat dan mengenakan pakaian yang dikagumi oleh masyarakat, dalam keadaan masyarakat belum bisa membeli jenis dari pakaian yang kau kenakan tersebut. Ada yang mulia karena pakaiannya. Fa idza naza'aha lam yara minhum tilkal karamata wa huwa huwa. Kalau semisal dia tanggalkan pakaiannya, dia mengenakan pakaian biasa, maka tidak terlihat dari mereka bentuk kemuliaan tersebut, padahal dia itu ya dia sesuatu, seorang yang sama, orang yang berpakaian dengan pakaian yang mulia. Nah sekarang seorang yang berpakaian dengan pakaian yang biasa. Nah, ada yang memuliakan seorang disebabkan karena kendaraannya. Datang warung, ya kan? Wih, masya Allah ini yang datang ini orang kaya. Mobilnya bagus, mengkilat. Nah, padahal itu mobil pinjam. Dia hakikatnya adalah seorang yang bekerja untuk orang lain. Sebagai karyawannya mungkin, sebagai pembantunya mungkin, sebagai kenalannya mungkin. Ketika datang lagi dia dengan penampakan yang berbeda, motor yang biasa, mungkin pakaian yang biasa, sudah dipandang sebelah mata oleh dirinya. Padahal dia itu ya dia, sama antara yang datang mengenakan, yang datang kemarin membawa mobil yang mewah dengan yang datang sekarang apa adanya. Terlihat sekali berbeda bentuk kemuliaan manusia kepada dirinya. Ini menunjukkan demikianlah kebanyakan manusia. Ketika hilang darinya hartanya, hilang pula darinya kemuliaannya. Wa qala Malik, berkata Imam Malik alaihi rahmatullah, balaghani anna Aba Hurairah du'ya ila walimatin fa'ata. Telah sampai kepada saya bahwasanya pernah satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dipanggil untuk menghadiri acara walimah pernikahan, dan beliau pun datang di acara walimahan tersebut. Fahujiba war labisa ghairatil kasyabi fa udkhila. Kemudian akhirnya beliau pun ditutupi sosoknya agar orang itu tidak lagi mengenal itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Faraja'a falabisa ghairatil kasyabi fa udkhila. Naam. Ketika datang fahujiba, kemudian akhirnya ditutupi oleh orang-orang, artinya banyak orang yang memuliakannya. Afan. Kemudian setelah itu beliau pulang kembali ke rumah, kemudian mengenakan pakaian bukan pakaian yang beliau kenakan sebelumnya, faudkhila, kemudian masuk lagi ke acara walimah tersebut. Falamma wudi'a ta'amu adkhala kummahu fi ta'am fa'utiba fi dzalik. Kemudian ketika diletakkan makanan, beliau pun memasukkan kummahu fi ta'am, yakni salah satu bagian dari pakaiannya ke makanan tersebut. Nah, fa'uqiba fi dzalik, maka banyak orang mencelanya. Banyak orang mencelanya. Faqal, dan mengatakan, inna hadhihi thiyab hiya allati udkhilat fa hiya ta'kulu. Nah, pakaian ini adalah pakaian yang kamu itu masuk dan dengannya kamu itu makan. Nah, pakaian ini adalah pakaian yang dengannya kamu itu masuk dan kamu itu makan. Nah, haqahu Ibnu Muzayyin At-Talaituli fi kitabihi. Artinya, lihat keadaan mereka ketika melihat sosok seseorang dalam keadaan tidak mengenal siapa dirinya, yang dia kenal adalah pakaiannya. Oh, ini si ini, syekh ini datang pakaiannya seperti ini, akhirnya dimuliakan. Ketika pakaiannya tersebut tidak lagi dia kenakan, mulai tersamarkan sosoknya. Sehingga ketika melakukan sesuatu dicela oleh orang yang melihatnya. Ini menunjukkan ada di antara mereka orang yang memuliakan orang lain karena sebab pakaiannya, bukan karena ilmunya. Wahada bikhilafi soni'atil ilm, fa innaha la tazulu abada, bal kullu ma'aliha fi ziyadatin ma lam yuslab dhalikal alimu ilmahu. Kemuliaan yang seperti ini disebabkan karena faktor harta, disebabkan karena faktor kedudukan, sangat berbeda jauh dengan bentuk penghormatan kemuliaan manusia terhadap al-ilm dan ahli al-ilm. Fa innaha la tazulu abada, karena bentuk penghormatan mereka itu tidak akan sirna selama-lamanya. Bal kullu ma'aliha fi ziyadatin, bahkan seluruh keadaannya akan terus semakin bertambah penghormatan dan bentuk kemuliaan manusia untuknya, selama sang alim tersebut tidak dicabut darinya ilmunya. Nah, namanya ilmu itu kan tidak bisa dicabut. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mencabut ilmu dari dada-dada manusia. Tercabutnya ilmu adalah dengan wafatnya orang yang punya ilmu tersebut. Tercabutnya ilmu adalah dengan wafatnya dirinya. Artinya selama dia masih hidup, maka ilmu tersebut akan senantiasa ada pada dirinya. Tidak melihat dari sisi luarnya. Mungkin yang sebelumnya dia berharta, sekarang tidak berharta. Mungkin yang sebelumnya dia adalah seorang yang memiliki usaha demikian, sekarang tidak punya usaha demikian. Namanya ilmu itu senantiasa ada, menempel pada diri seorang dan tidak akan hilang. Nah, ini menunjukkan kalau demikian keadaannya, maka ahli ilm akan senantiasa mulia, akan senantiasa dihormati oleh masyarakatnya, seiring dengan dicintainya hamba tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla mencintai pada barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan pada diri seorang hamba itu kebaikan, maka niscaya Allah akan fahamkan dia dalam perkara agamanya, sehingga dia menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dimuliakan, diangkat kedudukannya oleh Allah Azza wa Jalla. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman adalah mereka para wali-wali Allah Azza wa Jalla, orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Namun seorang mukmin yang memiliki ilmu, berupaya menjadi seorang yang berilmu, itu memiliki tingkatan yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan bentuk kemuliaan al-mu'min, al-alim di sisi Allah Azza wa Jalla. Derajatnya lebih tinggi dibandingkan al-mu'min, al-jahil. Seorang mu'min yang jahil. Naam. Wa soni'atul ilmi wa dini a'zamu min soni'atil mal. Dan bentuk penghormatan seseorang karena ilmu dan karena agama itu jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih mulia dibandingkan bentuk penghormatan seseorang karena hartanya. Karena hartanya. Dengan bentuk penghormatan yang tidak bisa diraih oleh seorang yang paling kaya sekalipun. Iya kan? Seorang yang kaya banyak. Kita dengarkan si fulan. Namun apakah kekayaan dirinya bisa menandingi bentuk penghormatan, kemuliaan masyarakat, kecintaan manusia kepada sosok yang berilmu? Jawabannya tidak. Walaupun dia infakkan semua hartanya, hati bukan tidak bisa digerakkan dengan harta. Hati itu tidak bisa digerakkan dengan harta. Mungkin harta hanya bisa menggerakkan anggota tubuhnya, namun hati yang menggerakkannya adalah Allah Azza wa Jalla. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau harta itu seluruhnya engkau miliki ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau infakkan untuk menjadikan mereka saling mencintai antara hati sebagian mereka dengan hati sebagian yang lainnya, engkau tidak akan bisa melakukannya, karena yang menyatukan hati-hati mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir Rahman. Hati-hati hamba itu semuanya berada di antara dua jemarinya Ar-Rahman, yaitu Allah azza wa jalla. Tidak bisa seseorang menjadikan hati seorang tertaut dengan dirinya, terikat dengan dirinya, bergantung dengannya dengan faktor harta, tidak. Namun berbeda dengan al-ilm, bentuk penghormatan, kecintaan yang tulus kepada manusia, al-muslimin, al-mu'minin, kepada mereka, para ulama, tidak bisa ditandingi dengan bentuk penghormatan seseorang kepada ahli ad-dunya. Li'annaha takunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Karena bentuk kemuliaan, penghormatan manusia kepada seseorang karena faktor ilmunya dan agamanya, itu terwujud dengan hatinya yang tulus. Dia benar-benar mencintai dirinya karena Allah Azza wa Jalla mencintai dia. Karena Rasulullah SAW memuliakan mereka ahli ilm, karena mereka adalah pewaris para nabi dan para rasul. Ketika rasul dan para nabi telah tiada, maka yang mengajarkan warisan mereka adalah para ulama yang meneruskan tugas mereka di dalam memberikan tarbiyah, pendidikan kepada umat adalah mereka para al-ulama. Naam. Sehingga bentuk loyalitas, kecintaan, pengagungan seorang muslim kepada orang lain karena faktor ilmu dan agama itu murni didasari dengan hatinya. Wal lisani wal jawarih, dan lisan serta al jawarih mengikutinya, karena penggerak dari seluruh anggota badannya adalah hati. Hati berbuat tentu secara tidak langsung lisan dan amalan anggota badan akan mengikutinya. Fahiyya sadiratun an hubbin wa ikramin. Dan itu semuanya muncul disebabkan karena faktor kecintaan yang tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada mereka para ulama, kita mencintai mereka para ahli ilm dengan kecintaan yang tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Wa ikramin, demikian pula bentuk kemuliaan, li ajli ma auda'ahu Allah ta'ala iyyahu min ilmin, disebabkan karena apa yang telah Allah azza wa jalla anugerahkan, berikan kepada dirinya berupa ilmu. Wa faddalahu bihi ala ghairihi, dan Allah muliakan dia dengan ilmu tersebut di atas yang lainnya. Nah, ini menunjukkan motivasi untuk segenap kita seluruhnya agar masing-masing kita berupaya meraih, mencita-citakan untuk diri kita di masa depan kita, di masa akhir usia masing-masing kita, untuk meraih kemuliaan tersebut karena ilmu dan agama. Karena ilmu yang kita miliki, kita amalkan, kita dakwahkan, atau karena agama, istiqomahnya kita di dalam berpegang terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula menonjolnya kita dengan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan yang soleh akan dikenang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dan mengetahui apa yang kita amalkan tersebut. disebutkan di dalam salah satu riwayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah idza ahabba qauman ista'malahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila Allah azza wa jalla mencintai seseorang, maka Allah azza wa jalla akan ista'malahu. Maka para sahabat mengatakan, wa kaifa ista'malahu ya Rasulullah, bagaimanakah bentuk Allah azza wa jalla itu melakukan hal tersebut ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, akan dibukakan untuknya di akhir hayatnya amalan-amalan kebajikan yang membuat akhirnya manusia ridha dengannya, cinta dengan dirinya, akan dibukakan di akhir dari kehidupannya tersebut amalan-amalan kebajikan, sehingga akhirnya manusia ridha dengannya, manusia cinta dengannya. Ini tanda cintanya Allah Azza wa Jalla pada seorang hamba. Kita pernah mengingat satu hadis di mana ketika datang seseorang, sekelompok orang memikul satu jenazah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengarkan manusia memujinya dengan tulus dari hatinya, mengenang jasanya, oh si fulan adalah seorang yang demikian, oh si fulan seorang yang demikian, seluruh yang terucap dari mereka adalah pujian, mengenang kebaikan-kebaikan yang dia miliki semasa hidupnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajabat, sungguh dia berhak mendapatkan hal tersebut. Yakni pujian-pujian yang seseorang dengan tulus menyampaikan dengan lisannya tentang dirinya di masa hidupnya adalah sebagai pertanda demikianlah keadaan dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Antum syuhada, sesungguhnya kalian adalah para saksi-saksi Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika kalian mempersaksikan keadaan seseorang tulus memuji dirinya karena Allah Azza wa Jalla, maka demikianlah kenyataannya keadaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Tayyib, kita bacakan kelanjutan penjelasan al-Imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa aydan fasani'atul ilmi tabi'atun li nafsil alimi wa dhatihi. Demikian juga seluruh bentuk penghormatan, kemuliaan orang lain kepada ilmu itu mengikuti jiwa diri seorang yang berilmu dan sosoknya. Wa sani'atul mali tabi'atun limalihil munfasil anhu. Adapun seluruh penghormatan orang lain karena faktor harta itu hanya mengikuti hartanya, dan itu terpisah dari zatnya, terpisah dari tubuhnya, terpisah dari dirinya. Di pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan tentang macam-macam hakikat dari kebahagiaan, ya kan, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Ada kebaikan, kebahagiaan yang berhubungan dengan badaniyah, dengan badaniyah, dengan badannya sekedar sehat, sekedar apa namanya, dia seorang yang kuat, yang tidak terserang penyakit. Ada pula as-sa'adah, kebahagiaan yang di luar dari badannya, itu semuanya berhubungan dengan dunia. Kebahagiaan karena faktor harta, dia bahagia. Kebahagiaan disebabkan karena faktor tingginya gajinya ataukah tingginya kehormatannya, itu seluruhnya adalah kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang tersebut karena berada di luar dari badannya. Nah, ketika itu sirna, sirna pula dari dirinya kebahagiaannya. Namun ada kebahagiaan yang hakiki yang dikenal dengan sa'adatun ruhiyah, kebahagiaan yang terkena ke ruhnya, terkena ke ruhnya. Itu semuanya berhubungan dengan iman. Itu semuanya berhubungan dengan amalan-amalan saleh, ketakwaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla akan memperbagus ruhnya. Sehingga kebahagiaan inilah kebahagiaan yang hakiki, yang kekal abadi, yang akan terus dia bawa sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dia berbangga dengannya. Nah, disebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila seorang itu meninggal dunia, yadba'ul mayyita thalathah, akan sang mayit tersebut diikuti oleh tiga perkara. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya, kerabatnya di belakangnya mengiringi jenazahnya, menangisi kepergiannya. Wa maluhu, dan hartanya dibawa, ya kan? Kalau dia punya mobil, maka mobil tersebut dipakai untuk mengiringi rombongan, mengantar kepergiannya. Diiringi dengan iring-iringan yang mewah, itu semuanya adalah berasal dari hartanya. Nah, dan yang terakhir adalah amaluhu, dan amalan dirinya akan mengiringi dirinya, akan mengikuti dia sampai ke liang lahatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yarji'u itsnani wa yabqa ma'ahu wahid, akan pergi meninggalkan dirinya setelah dia dimasukkan ke liang lahatnya dua perkara. Keluarganya akan pulang, mungkin diam sejenak menangisi kepergiannya. Ketika air mata itu sudah habis, sudah kering, maka akan pergi meninggalkan dirinya, dibiarkan sendirian di malam hari selama berhari-hari, bertahun-tahun mungkin. Hanya sesekali saja kadang melihat, menjenguk makamnya. Hartanya juga demikian, akan berpisah dengannya. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan akan terus kekal menemaninya satu dari kedua perkara tersebut. Yang menemaninya itulah amalannya, sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terhibur, akan merasa nikmat, bahagia dengan kawannya yang berbentuk berupa amalannya. Dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an, menceritakan seperti apa proses wafatnya seorang hamba sampai dia masuk ke alam barzakhnya. Di akhir hadis tersebut, setelah ditanya oleh malaikat Allah tentang siapa Rabbnya, siapa Nabinya, apa agamanya, maka kata Nabi SAW, fayatihi rajulun, datanglah kepada dirinya seseorang, hasanul wajh, terlihat bagus wajahnya, terlihat bagus baunya, penampilan, pakaiannya. Maka orang ini mengatakan, hamba ini mengatakan, man anta, fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair, siapa kamu? Wajahmu ini saya lihat wajah yang membawa kebaikan. Terlihat dari penampilannya, terlihat dari wajahnya yang tersenyum untuknya. Maka orang ini mengatakan, ana amaluka salih, saya adalah amalanmu yang saleh. Sehingga amalan saleh tersebut akan menemani seorang hamba di alam barzakhnya, sehingga hamba ini melihat demikian besar kemuliaan Allah Azza wa Jalla untuknya, diperlihatkan al-jannah oleh Allah Azza wa Jalla, tempat tinggalnya di dalam al-jannah. Dia senantiasa berdoa hingga yaumil qiyamah, mendoakan dengan doa, Allahumma aqimis sa'a, ya Allah segerakanlah hari kiamat, segerakanlah hari kiamat, hatta arji' ila ahli wa mali, sehingga saya bisa kembali berjumpa dengan keluargaku dan dengan hartaku. Inilah hakikat kebahagiaan yang hendaklah diprioritaskan oleh seorang muslim, kebahagiaan yang berhubungan dengan al-ilm, dengan agama, dengan amalan soleh yang akan terus langgeng kekal abadi menyertai dirinya hingga dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.